بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Segenap saudaraku kaum muslimin hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melangkah insyaallah taala pada kajian malam ini menuju bab yang ketujuh. Dengan selesainya bab yang keenam pada pertemuan yang lalu secara tuntas, maka malam ini kita akan melangkah biidznillahi ta'ala pada bab berikutnya yang ketujuh. Sebelum kita bahas, kita lihat bersama matan yang disebutkan oleh penulis, oleh muallif rahimahullah ta'ala. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Demikian judul babnya. Maka beliau bawakan dalil-dalilnya, diawali dengan ayat Al-Quran, tepatnya pada surat Az-Zumar ayat ke-38. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin هل هن كاشفات ضره الآية. Setelah itu beliau bawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin Faqala, ma hadhihi? Qala, minal wahinah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha, fa'innaha la taziduka illa wahanan. Fa'innaka law mutta wahi alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Walahu Uqba ibn Amir marfu'an. Setelah itu beliau bawakan juga dari jalan yang lain, dari sahabat Uqba ibn Amir secara marfu'. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Rawahu Ahmad wat-Tahawi wal-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Wa fi riwayatin, sebutkan pula pada riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Rawahu Ahmad wal-Hakim rahimahumullah. Walibni Abi Hatim, demikian juga muallif bawakan pula riwayat dari jalan yang lain, dari Ibn Abi Hatim rahimahullah, an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Sebutkan ayat pada surat Yusuf, tepatnya ayat ke-106. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kelengkapan matan pada bab ini, bab yang akan kita bahas insyaallah ta'ala malam ini dan insyaallah berlanjut pada jadwal berikutnya bi'idhnillahi ta'ala. Disebutkan pada judul bab minasyirki, yang diartikan dalam bahasa kita termasuk dari kesyirikan. Lubsul halqah, memakai atau menggunakan atau mengenakan al-halqah, semacam gelang, sekalipun itu dalam bentuk benang. 6. Baik di pergelangan tangan ataupun yang lain yang nanti akan sampai penjelasannya insyaallah ta'ala. Lubsul halqah, menggunakan gelang atau benang dan yang semisalnya. Wal khayt, benang. Al khayt makna adalah benang. Menggunakan semacam itu, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Wa nahwihima, dan yang semisal halqah, dan yang semisal al khayt. Yang jelas semacam itu. Dalam rangka untuk liraf'il bala, untuk tolak bala, au daf'ih, atau mencegahnya. Demikian terjemah secara letterlek, kata demi kata kurang lebihnya. Maka akan kita bahas terlebih dahulu judul tersebut, apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pada judul tadi ketika kita amati minasyirki, yang telah diartikan termasuk dari kesyirikan. Adapun dalam tinjauan bahasa Arab, min yang biasa diartikan dengan dari. Maka ada min beberapa jenis bentuknya. Di antaranya adalah litab'id, menunjukkan bagian atau sebagian. Sehingga makna judul tadi minasyirki diantara bentuk kesyirikan. Apa yang kita pahami dengan kata diantara? Berarti tidak secara keseluruhan. Nah, atau tadi mungkin diartikan termasuk kesyirikan. Nah, tetapi lebih mendalam maknanya bahwa diantara bentuk kesyirikan atau anna hadza ba'dhu syirki, bahwasannya ini adalah bagian dari kesyirikan. Bentuk perbuatan apa yang termasuk dari kesyirikan? Maka maksudnya akan dijelaskan setelah kata tersebut. Naam. Yaitu mengenakan gelang dan benang dan yang semisalnya dengan maksud, dengan niatan untuk menolak atau mencegah adanya musibah, bencana atau bala. Nah, maka pada bab ini ketujuh kita perhatikan bahwa muallif sudah mulai membahas bentuk-bentuk kesyirikan yang lainnya. Ketika kita cermati dari bab awal kitab ini menjelaskan tentang tauhid, berikutnya tentang keutamaan tauhid yang bisa menghapuskan dosa, berikutnya tentang siapa yang mewujudkan tauhid maka Allah akan masukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Berikutnya sampai pada bab yang terakhir, bab ke-6 yang kita bahas sebelumnya tentang apa makna tafsir tauhid dan tafsir syahadah. Alaysa kadzalik? Naam. Maka bab ketujuh ini mulai masuk pada bagian-bagian bentuk kesyirikan yang akan menodai yang menodai dari ketauhidan. Salah satu di antaranya adalah menggunakan sarana sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu atau bentuk-bentuknya adalah mengenakan gelang, benang, kalung dan yang semisalnya yang diletakkan di lehernya ataupun di pergelangan tangannya dan yang lainnya untuk mencegah, menolak bala, khawatir akan menimpa mengenai kepada dirinya. Apakah perbuatan itu diperbolehkan? Maka pembahasannya pada bab ini. Bahkan perbuatan itu adalah termasuk kesyirikan. Maka ketika disebut dengan kesyirikan, mencakup kesyirikan asghar dan kesyirikan akbar, kesyirikan yang kecil dan kesyirikan yang besar. Maka mengenakan bentuk-bentuk benda-benda tadi terkadang bisa termasuk kesyirikan yang kecil, bisa masuk kategori kesyirikan yang besar. 6. Maka ini semua bihasbi i'tiqad la bisiha, bergantung kepada keyakinan penggunanya. Tapi yang jelas, menggunakan wasilah atau sarana yang tidak diizinkan, tidak dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka sudah mengandung kesyirikan. Tinggal masalahnya apakah itu kesyirikan yang kecil ataukah kesyirikan yang besar. 6. Maka setiap orang yang meletakkan suatu sebab atau menjadikan suatu sebab yang mana Allah Jalla wa'ala tidak jadikan itu sebagai sebab, baik dari tinjauan secara syar'i, secara syariat, secara pandangan agama ini, dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah, wala qadariyan, dan tidak pula ditinjau dari sebab qadari. Sebab qadari itu adalah sebab-sebab dari pembuktian yang ada. Faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah. Maka sungguh berarti dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahannya menjadikan sebab yang tidak diizinkan, tidak ditetapkan sebab itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya boleh, sepertinya baik, tetapi ketika diteliti tidak ada nas Al-Quran kah maupun sunnah hadith Nabi SAW yang sahih yang mengajarkan atau menunjukkan atau mencontohkan demikian. Nah, contoh misal. Nah, mengusap Hajar Aswad boleh ataukah tidak? Justru itu tuntunan dari Nabi SAW. Bolehkah kemudian mengkiaskan kepada yang lainnya? Misalkan dia mengusap pintunya Masjidil Haram. Nah, sama-sama mengusap. Mengusap Hajar Aswad ada tuntunannya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan ketika berhadapan dengan Hajar Aswad, "Innaka hajarun." Sesungguhnya engkau adalah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Maka mencium, mengusap Hajar Aswad tadi bentuk dari mencontoh, menjadikan suri teladan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal pertanyaannya, bolehkah setiap batu kemudian kita usap dengan dalih bahwa Hajar Aswad boleh diusap? Sebagai perbandingan saja, Ka'bah, di pojok dekat pintu Ka'bah, Hajar Aswad tadi diusap, bahkan dicium. Jika tidak bisa dicium ataupun diusap, maka diisyaratkan dengan isyarat ketika setiap kali tawaf. Nah, satu sisi sebelum Hajar Aswad namanya adalah Rukun Yamani. Ketika tawaf disunnahkan untuk mengusapnya, Rukun Yamani. Tetapi jika kondisi tidak memungkinkan, berdesak-desakan, berjejal-jejalan, maka tidak memaksakan diri kita untuk mengusapnya. Tapi tidak diganti dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya sebagaimana Hajar Aswad. Sama-sama mengusap tadi. Ini mencium, mengusap, tidak bisa maka digantikan isyarat. Sedangkan Rukun Yamani diusap. Nah, jika tidak bisa maka tidak digantikan dengan isyarat sehingga hanya lewat begitu saja. Dan setelah itu dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampailah dia di penghujung satu putaran dengan ditandai Hajarul Aswad. 6. Maqam Ibrahim. Ini masih contoh dalam Masjidil Haram. Tidak jauh dari Ka'bah ada tempat namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi jejak telapak kaki Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sudah dibikin pagar berkaca oleh pemerintah Saudi. Sehingga kita lewat, tentu kita melewati begitu saja karena tidak ada tuntunan lain terkait dengan Maqam Ibrahim. Hanya setelah salat, setelah tawaf 7 putaran maka salat 2 rakaat di belakang itu. Itu pun jika kondisi memungkinkan. Tapi jika penuh sesak dengan orang tawaf, maka para ulama memperbolehkan di dalam masjid atau di tempat manapun karena kondisi yang darurat. Nah, sebagian orang yang umrah, sebagian orang yang haji, kemudian ketika tawaf mengusap-ngusap kacanya yang dipakai untuk menutupi makam Ibrahim tadi. Kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi kemungkinan adalah litabarruk, untuk mencari berkah dengan mengusapnya tadi. Baik dengan tangannya maupun dengan kain ihramnya atau dengan jubahnya dan sebagainya. Siapa tahu dengan mengusap ini akan mendapatkan imbas hal yang positif melalui tempat ini. Maka itu namanya tabarruk. Mengusap atau melakukan hal yang semacam tadi yang tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengantarkan kepada sarana kesyirikan. Nah, kembali kepada masalah bahwa menjadikan sebab yang mana Allah jalla wa ala tidak jadikan sebab, baik dalam tinjauan sisi syariat maupun secara apa yang telah dicoba, maka dengan itu dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah membawakan contoh qira'atul fatihah. Membaca surat al-fatihah sababun syar'iyun lishifa, adalah sebagai sebab yang syar'i, sebab yang dibenarkan sebagai obat penyembuh bagi orang yang sakit. Nah, ada dalilnya sehingga kita bisa menyatakan bahwa surat Al-Fatihah tadi bermanfaat jika dijadikan obat bagi orang yang sakit. Ini dalam tinjauan syariat. Dalam tinjauan secara uji coba alami, bahwa ketika seseorang makan sesuatu bentuk yang bisa menjadikan perut tadi sakit, atau kemudian dia keluar masuk ke toilet. Nah, semacam apa pembersih perut tadi itu? Nah, entah apa namanya, kemudian ada jenis seperti itu tuh pembersih perut. Jika kamu makan ini, nanti kamu akan keluar masuk kamar mandi. Nah, ishal. Maka ini apa? Dari tinjauan qadari. Nah, semua tadi didapati atau didapatkan dari sebab at-tajarub, uji coba yang sudah terbukti. Maka selama itu, maka bisa kita katakan itu menjadi sebab. Nah, kalau kamu makan obat ini nanti akan begini, karena memang sudah terbukti. Nah, demikian pula pengobatan orang sakit dengan bacaan Al-Fatihah. Maka terkait dengan masalah sebab, kondisi manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Dalam mensikapi sebab saja, agama ini membahas. Bukan masalah yang ringan atau masalah yang kurang lebih sama. Beda-beda tipis sajalah. Apa sih salahnya? Tidak. Tetapi diletakkan pada porsinya masing-masing. Maka kondisi manusia terkait mensikapi sebab ada 3 bagian. Al-awwal, bagian yang pertama, man yungkirul asbab, golongan atau orang yang mengingkari adanya sebab. Mereka itu adalah setiap yang berpendapat atau menyatakan peniadaan hikmahnya Allah, seperti kaum Jabriyah dan yang lainnya. Nah, kita ini sudah diciptakan sehingga kita tidak perlu melakukan upaya, melakukan sebab-sebab. Nah, seakan-akan kita sebagai makhluk yang dipaksa. Sudah ketentuannya seperti ini, berarti kita tidak perlu adanya upaya. Untuk masuk jannah, kalau memang ketentuannya masuk jannah, ya kita nanti akan masuk jannah. Tidak perlu melakukan sebab-sebab, bentuk-bentuk ketaatan-ketaatan yang akan mengantarkan ke sana. Kalau kita nantinya ditetapkan sebagai wal'iyadu billah, nah, lawannya, maka tidak perlu kita melakukan bentuk amalan kebaikan dan sebagainya. Kita tinggal diam saja, kalau memang Allah takdirkan ke sana. Nah, maka ini kelompok atau orang yang mempunyai prinsip mengingkari adanya sebab. Sementara kita tidak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'mal fa kullun muyassar lima khuliqa lah." Berbuatlah kalian. Naam. Beramallah kalian sesuai dengan apa yang Allah jalla wa ala tentukan. Berbuat. Berbuat sehingga pada akhirnya Allah jalla wa ala akan berikan kepadamu tempat yang terbaik, yakni al-jannatun na'im. Atsani, golongan yang kedua, man yaghlu, mereka yang melampaui batas, berlebih-lebihan, fi isbatil asbab, dalam menetapkan sebab-sebab, hatta yaj'alu ma laysa bisababin sababa, sehingga pada tingkatan mereka jadikan apa yang tidak menjadi sebab akhirnya dijadikan sebab. Nah, maka ini kelompok yang hulu, ekstrim, berlebih-lebihan di dalam masalah menetapkan sebab, sehingga sebab tadi yang tidak asal, ada asalnya dari agama ini, dijadikan suatu sebab. Nah, pakai cincin misalkan untuk kekuatan sebagainya. Nah, pakai batu ini, kalau batunya batu akik ini, gambarnya begini dan sebagainya, maka akan membuat kekuatan seperti ini, seperti ini. Nah, menjadikan benda tadi, menjadikan suatu sebab tadi, apa yang tidak dijadikan sebab oleh agama ini. Atau menggantungkan ini, menggantungkan ini, menjadi larisnya dagangan, atau menjadi gampangnya rizkinya dan sebagainya. Dan berbagai bentuk-bentuk yang lainnya, apa yang dilakukan oleh keumuman kaum khurafat dari kalangan sufiyah dan yang lainnya. Ats-tsalits, yang ketiga, golongan pertama dan kedua ini dua kubu yang menyimpang. Satu ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Ya, yang satu mengingkari total adanya sebab, yang satu keterlaluan di dalam menetapkan sebab. Nah, tarafan, dua taraf, dua sisi kubu yang menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Ats-tsalits, yang ketiga, golongan yang selamat, golongan yang wasatah, yang tengah-tengah. Itulah sifat dari agama Islam, wasatah. Man yu'min bil asbab, adalah golongan yang beriman dengan adanya sebab. Wa ta'thiratuha, dan adanya pengaruh sebab-sebab tadi. Lakinnahum la yuthbituna minal asbab. Walaupun demikian, mereka tidak menetapkan dari sebab-sebab itu illa ma athbatahu Allah subhanahu wa rasuluh, melainkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Mana yang memang dibenarkan, diakui sebagai sebab, maka diimani. Dan yang tidak diakui, tidak ada bukti nas yang menunjukkan itu, maka tidak diakui, tidak diamalkan, tidak diyakini. Sawa'un kana sababan syar'iyan au kauniyan, baik sebab itu dari tinjauan secara syar'i maupun dari tinjauan secara alami. Kembali kepada judul terkait dengan memakai gelang atau benang dan semisalnya tadi. Jika yang memakainya meyakini adanya pengaruh total dengan memakai itu tanpa ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan akbar, kesyirikan yang besar dalam urusan tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengatur itu semua adalah Allah, kemudian diingkari seakan-akan benang atau apa yang dilekatkan tadi punya pengaruh total, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah Jalla wa'ala. Dengan keyakinan seperti ini sudah mengenai kepadanya syirkul akbar. Nah, karena dia berkeyakinan adanya pencipta selain Allah, seakan-akan ada yang menyembuhkan, ada yang bisa memberikan pengaruh manfaat atau kemudaratan selain Allah. Jika dia berkeyakinan bahwa benang dan semisalnya tadi sebagai sebab, kan tetapi tidak mempunyai pengaruh total secara langsung, maka yang seperti ini dia berbuat kesyirikan yang kecil, syirkul asghar. Nah, iya memang yang menyembuhkan itu Allah, cuma saya pakai ini supaya tolak balak saja. Anak saya kalau saya pakai ini biar tidak terkena penyakit mata, timpaan mata karena hasad. Ditaruhlah gelang berupa benang di apa pergelangan tangannya. Sering apa tidak antum saksikan? Nah, kalau orang kufar terserah, karena mereka pada asalnya musyrikin. Adapun jika ada seorang muslim yang mengaku Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih melakukan seperti itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang remeh, bukan hal yang lumrah, tapi masalah besar dalam pandangan agama, bersentuhan secara langsung dengan tauhid la ilaha illallah. Bagaimana nasib orang tuanya yang menggunakan hal itu untuk anak-anaknya karena takut nanti terkena sihir, terkena santet, terkena yang lainnya dari orang-orang yang hasad, sehingga kemudian anaknya nanti sakit, kemudian anaknya terkena cacat dan sebagainya, sehingga dia menjadikan sarana, menjadikan sebab apa yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara sebabnya karena kejahilan, sehingga kemudian ada orang ngasih tahu, pakai aja, pakai seperti itu, seperti anaknya itu juga pakai itu, alhamdulillah selamat. Pakai kata alhamdulillah lagi, sudah perbuatan seperti itu dia kemudian katakan alhamdulillah, dia sampai sekarang tidak ada kejadian apa-apa sama dia. Kadang bentuk benang dikalungkan di lehernya, kemudian di bagian tengah ada kotak ya, kotak itu bungkusan kain, kadang-kadang dalamnya kotoran binatang. Apakah kemudian itu kotorannya sapi atau kambing, teletong, atau kemudian kotorannya unta dan sebagainya, atau mujarobat. Mujarobat itu huruf hijaiyah, entah dari beberapa huruf diambil, ditulis secara berbolak-balik, silang kanan, silang kiri, bolak-balik. Mungkin ada kertas ditulis itu, kemudian dimasukkan, dibungkus berupa kain, diletakkan di leher sang anak. 6. Apakah seperti ini ada tuntunannya dalam Islam? Islam agama yang mulia, meletakkan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam telah mengajarkan perlindungan jika kita ingin selamat dengan cara-cara yang benar. Baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran. Tidakkah antum tahu, wahai saudaraku kaum muslimin, telah diajarkan di dalam sunnah, baca surat itu. Kepada orang yang sakit, kemasukan jin, kesurupan, baca surat Al-Baqarah. Jangan kemudian datang kepada dukun, kebingungan, ya apa ini, kemasukan jin, kesurupan ini, mau diapakan enaknya? Apakah dimandikan air kembang atau gimana enaknya? Kebingungan, karena kenapa? Karena tidak belajar. Maka diajarkan dengan baca surat Al-Baqarah 6 ayat demi ayat. Itu kepanasan jinnya itu di dalam itu. Ya. Loh, kenapa kok tidak surat lain? Karena ketentuannya itu. Mana bukti ketentuan itu? Ketentuannya dalam sunnah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita punya bukti menjadikan sarana sebab yang sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Nah, baca al-mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Baik itu untuk mengobati orang sakit maupun untuk antum sendiri. Setiap pagi, doa pagi dan doa petang baca itu. Nah, perlindungan untuk diri kita. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Berarti memang di sana ada makhluk yang jahat. Allah Jalla wa'ala ciptakan itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa ada penjagaan diri. Karena kita khawatir kena, sehingga kita akhirnya mendekatkan diri, memohon kepada Allah. Itu hikmah. Allah Jalla wa'ala ciptakan ada makhluk yang baik, ada makhluk yang jelek. Ada ketauhidan, ada kesyirikan. Ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah, dan sebagainya. Untuk menguji hamba-hambanya siapa yang istiqamah, yang siapa yang dengan itu adanya itu semua kemudian dia memilih jalan yang hak. Nah, jangan kemudian memakai cara-cara lain yang dengan itu menyeret dia kepada jurang kebinasaan dengan sebab perbuatannya. Demikian pula cara secara syar'i minum madu. Nah, madu adalah obat untuk seluruh penyakit. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl. Suratnya An-Nahl, lebah. Fihi shifa'un linnas. Pada surat tadi ayat ke-69 Allah Jalla wa'ala menyatakan fihi padanya syifa sebagai obat linnas bagi manusia. Sebagaimana pula qiraatul Quran, baca Al-Quran adalah obat buat manusia, buat hamba Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Isra ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un apa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an itu yang padanya bisa menjadi syifa, jadi obat penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Baik sakit secara maknawi, sakit penyakit hati, maupun sakit secara beneran, sakit secara zahir yang tampak, bisa diobati dengan Al-Quran. Nah, sakit hati adalah disebabkan karena maksiat, karena kekufuran, karena dosa-dosa yang lain, hati menjadi kaku, hati menjadi gersang, maka diobati dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa melunakkan hati yang tadinya kaku seperti batu. Baca Al-Quran. Nah. Termasuk juga minum air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam berdasarkan sesuai apa yang dia niatkan ketika minum. Antum minta keselamatan diri antum, antum ingin jadikan obat untuk yang lainnya. Sehingga disebutkan dalam satu kisah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau sakit itu minum zam-zam. Adanya keyakinan secara syar'i, nah, bahwa zam-zam ini jadi obat. Minum lagi, minum lagi, akhirnya sembuh. Nah, karena keyakinan, sugesti yang begitu kuat berdasarkan petunjuk syariah. Nah, maka beliau dengan itu yakin melalui air zam-zam tadi. Dan beberapa perkara yang disebutkan lainnya, termasuk habbatus sauda, jintan hitam, habbatus sauda, yang sekarang sudah dikelola dalam bentuk cair, dalam bentuk serbuk dan sebagainya. Sudah semakin canggih pengelolaannya sekarang ini. Nah, termasuk air seninya unta, itu jadi obat. Ada yang mau minum air seninya unta? Iya, jadi obat. Nah, bukan kadang-kadang atau kemudian perkara baru, ya, tapi itu ada di dalam sunnah. Antum sakit jantung, minum aja seninya air unta. Nah, insyaallah biidznillah insyaallah sembuh. Kalau tadi ditinjau secara syar'i, baik itu madu maupun bacaan Al-Qur'an, demikian pula zam-zam, habbatus sauda, maka di sisi lain adanya tinjauan secara alami berdasarkan pengujian yang ada. Seperti seseorang diberikan suatu obat, kemudian dia bisa manfaat obatnya tadi dari rasa nyeri yang dia rasakan atau rasa sakit padanya. Nah, berdasarkan dari itu semua, untuk dipisahkan mana yang dibenarkan dan mana yang justru akan bisa menyeret seseorang kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga perlu berhati-hati bagi setiap diri yang mungkin pada sebagian orang menganggapnya ini suatu hal yang tidak ada masalah dalam agama, tetapi justru masalahnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka realita yang masih kita saksikan di sana sini, masih kita dapati, dan sebagian orang yang mereka mengaku sebagai kaum muslimin masih berbuat ini, berbuat itu, nah, karena kelemahan imannya tadi, perbuatan tadi adalah tergolong dari kesyirikan, dalam kondisi mereka itu jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita adalah berusaha untuk mengajari, meluruskan, nam, kepada mereka supaya mereka kembali kepada tauhid yang benar, sehingga selamatlah nasib mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nam, nampaknya waktu sudah masuk. Kiranya sampai di sini apa yang bisa kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah Jalla wa'ala berkenan mencatat apa yang kita lakukan, duduknya kita, hadirnya kita ke tempat majelis ini sebagai catatan amal soleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.